Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qulillahi rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bisa mencapai target, maka antum harus sikap dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga tidak memperpanjang waktu. Nah, dipahami dengan baik apa yang sudah dipelajari, kemudian kemarin segera dikerjakan. Nah, dengan apa? Mengerjakan yang betul-betul paham, bukan sekedar apa mengisi tok. Dengan seperti itu, apabila akan ada hasil, walaupun naam baru belajar jurumiyah, akan terasa hasilnya. Dan yang namanya ilmu alat, namanya alat harus terus diasah. Setinggi apapun belajar ilmu alat, kalau tidak diasah dan tidak digunakan, ya nanti akan berkarat. Akan berkarat. Sebagaimana pedang, dia telah mendapatkan pedang tajam, tapi setelah itu cuma disimpan saja, dia berkarat. Dan setelah seorang mempelajari, digunakan, diasah, dipakai, akan semakin tajam. Baik, kita masuk pada bab al-mansubati minal asma, bab isim-isim yang dinasabkan. Baik, telah selesai kita dari marfu'at, yang semuanya ada berapa marfu'atul asma? Lebih 7 ahad. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana wa akhawatiha. Terus khabar inna wa akhawatiha. Kemudian tawabi', tawabi' lil marfu'. Ini 7. Baik, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita masuk pada al-mansubah. Kali ini lebih banyak lagi, lebih apa tingkat kesulitannya, fadibinah, lebih sulit daripada marfu'at. Marfu'at kebanyakan yang mudah. Nah, kebanyakan yang mudah, alhamdulillah. Fa'il, naibu fa'il, naam, isim kana, khabar inna, ya, mubtada khabar, ini semuanya mudah insyaallah. Tapi kalau untuk mansubat, ini lebih banyak dan apa, butuh kejelian dalam menentukan isim-isim yang mansub ini kedudukannya sebagai apa. Qala al-musannif babu mansubatil asma', al-mansubatu 15. Mansubat itu ada 15. Nah, ini perkataan Ibnu Ajurum, tapi apabila ternyata dia hanya menyebutkan 14 tok. Perhatikan dalam catatan kaki tanda bintang, semuanya ada pada sama catatan. Tayyib. Qala syarih hafizahullah ta'ala lakinnahu lam yadhkur illa 14. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan kecuali 14. Wa ikhtalafa syurahu fil khamisi asyar ma hu. Dan para syurah, para pensyarah berselisih pada mansubat yang ke-15 apa itu. Qala Ibn al-Hajj wal haqqu as-sawabu anna al-qamisa asyar maf'ula dhanantu wa huwa al-munasibu li dhikri khabari kana wasmi inna fa yakunu al-musannifu nasiyah. Dan hak serta yang benar bahwasanya yang ke-15 adalah 2 maf'ul dhanantu, maf'ula dhanantu. Yaitu maksudnya dua maf'ul dhonantu. Dan itu yang cocok untuk disebutkan, ya. Yang cocok kenapa? Dikarenakan adanya penyebutan khabar kana dan isim inna. Berarti yang paling cocok setelahnya ya apa? Maf'ula dhonantu. Nah, sehingga nah di sini kita katakan bahwasanya musannif yaitu Ibnu Al-Jurum lupa untuk menyebutkan dua maf'ul dhonantu tersebut. Waqad dzakara ba'du syarahi hadhihi muqaddimati annahu wujida al-khamis asyar maf'ulai na'am dhonantu fi nuskhatin bi khatil musannifi fa yakunu zadahu al-musannifu ba'da an nasiyahu wa saratin nusakhu ala isqatihi. Tayyib. Dan sebagian pensyarah nah, yang memberikan syarat terhadap mukaddimah ini atau mukaddimah al-jurumiyah menyebutkan bahwasanya didapati apa yang ke-15 ini ya wujida al-khamisa asyar maf'ulai dhonantu yang al-khamisa asyar yang ke-15 yaitu apa dua maf'ul na'am dhonantu atau di sini wajada lebih bagus ikhwanifillah annahu wajada kembali kepada ba'du syurah. Ya sebagian pensyarah dari mukaddimah ini menyatakan bahwasanya dia mendapatkan al-khamisa asyar maf'ulai dhonantu yang ke-15 yaitu dua maf'ul dhonantu. Tayyib fi nuskhatin bi khattin musannif ada satu naskah yang di situ ada tulisan tangan musannif ya, dengan tulisan tangan musannif sendiri sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya musannif menambahkannya setelah beliau lupa dan naskah-naskah sudah apa sudah tersebar nah wasaratil nusakhu ala isqatihi ya naskah-naskah sudah tersebar na'am dalam keadaan apa tidak ada penyebutan dua maf'ul dhonantu. Wa ila hadza dhahaba Syekh Ibnu Utsaimin fi syarhi 'ala al-Jurumiyyah. Dan kepada pendapat ini Syekh Ibnu Utsaimin na'am berpendapat yaitu beliau memilih bahwasanya kenapa tayyib tidak disebutkan karena apa kelupaan. Dan yang seharusnya disebutkan adalah dua maf'ul dhonantu. Wahia ya mansubatul khamsata asyar wahia al-maf'ul bih wal-masdaru wadharful zamani wadharful makani wal-halu wa-tamyizu wal-mustathna wasmula wal-munada wal-maf'ulu min ajlih wal-maf'ulu ma'ah wa-khabaru kana wa-akhawatiha wasmu inna wa-akhawatiha. Terus apa? Yang kelupaan? Hah? Wa maf'ula dhonantu. Naam wa maf'ula dhonantu. Dua maf'ul dhonantu. Wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asyar. Wa huwa arba'atu asya'. Dan tabi' untuk apa? Isim yang mansub dan dia itu ada arba'atu asya', ada empat perkara. An-na'tu wal 'athfu wa tawkidu wal badal sama. Berarti genap 15 apa nikmah dengan penambahan na'am maf'ula dhonantu dua maf'ul dhonantu. Asyarhu lamma faragha al-musannifu rahimahullah min al-marfu'ati dzakara al-mansubati. Tatkala musannif telah selesai dari penjelasan tentang marfu'at maka beliau pun menyebutkan mansubat. Mansubat apa maknanya Siddiq? Hal-hal yang dinasabkan. Dan kita berbicara minal asma berarti khusus na'am isim-isim yang dinasabkan. Wa syara'a fi bayaniha wa tafsiliha dan beliau memulai dalam menjelaskan dan memerincinya. Wal mansubatu hiya dan perkara-perkara yang dinasabkan itu yaitu al asma'ul lati hukmuhan nasbu. Yaitu isim-isim yang hukumnya nasab. Jadi pada semua kondisi dia senantiasa nasab. Tidak pernah datang dalam kondisi marfu atau majrur. Nah, Ini mansukan, jadi paten. Itu sudah aturan, pokoknya kalau dia salah satu dari 15 ini harus nasab. Dzakaral musannifu minha, musannif menyebutkan di antaranya al-maf'ulu al-maf'ula bih wal masdar. Masdar yang dimaksud adalah al-maf'ul mutlaq. Dan pengerti penjelasan dengan maf'ul mutlaq lebih bagus apa istilahnya. Tapi yang dimaksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul bih yang pertama, yang kedua al-maf'ul mutlaq. Kemudian nah dzarf az-zaman wa dzarf al-makan. Baik. Nah, kedua dzarf ini juga diistilahkan dengan istilah yang lain yang kan al-maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi itu dzarf yang terjadi jadi yang terbagi menjadi dua, dzarf az-zaman dan dzarf al-makan. Wa tamyiz, tamyiz wal mustathna wal munada wal maf'ula li ajli wal maf'ula ma'ak ila akhirih. Nah, maf'ul maf'ul ini yang butuh antum jeli ya fanifilah dalam membedakan ini maf'ul apa? Maf'ul li ajli atau maf'ul ma'ak atau maf'ul fihi atau maf'ul mutlaq atau maf'ul bihi. Ada lima maf'ulat. Baik. Famata waqa'a al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadhi'i fa hukmuhu an-nasbu. Maka kapan saja isim jatuh pada salah satu dari tempat-tempat ini, maka hukumnya apa? Mukasyah. Hukumnya nasab. Wa satamurru bika mufassalatan baban baba, dan akan na'am melewatimu secara terperinci bab demi bab insyaallah taala. Kita masuk pada yang pertama al-maf'ul bih. Baik, kita baca cepat. Dalam konsentrasi. Ya. Wahyu. Kepalanya diangkat, enggak kuat. Enggak kuat junjung kepala. Baik. Qala al-musannifu babul maf'ul bih. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Yang dimaksud dengan maf'ul bih yaitu apa? Isim yang dinasabkan yang apa? Fi'il itu jatuh kepadanya, yaitu perbuatan jatuh kepada apa? Dia. Itulah maf'ul bih. Atau dengan kata lain apa? Objek yang dikenai pekerjaan. Ini gampangnya. Kalau ditanya dalam bahasa kita apa itu maf'ul bih, ya objek yang dikenai pekerjaan, yang dikenai suatu perbuatan. Nah, baik. Duraba Zaidun Amra. Objeknya siapa ini yang dikenai perbuatan memukul? Siapa Akbar? Amr. Maka Amr adalah maf'ul bi. Sama al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Isim yang dinasabkan yang apa? Yang suatu perbuatan jatuh padanya. Ini. Nahu darabtu Zaidan. Contohnya, darabtu Zaidan. Maknanya apa Muhammad Palembang? Darabtu Zaidan. Antum mau ngaku saja sulit. Ngaku saja. Darabtu Zaidan. Nah, baru gitu ngaku. Nah, darabtu Zaidan. Tayib, aku telah memukul Zaid. Warakibtul farasa. Apa maknanya Bakhtiar? Warakibtul farasa. Nah, kalian mufradatnya apa? Indah Mufasyah. Aku telah mengendarai kuda. Baik, apa? Naam. Berarti, alhamdulillah, mana maf'ul bihnya pada contoh darabtu Zaidan? Zaidan. Pada rakibtul farasa mana maf'ul bihnya? al-farasa. Baik. Wa huwa qisman, dan maf'ul bih itu ada dua macam. Zahirun wa mutmar. Yang zahir, yang nampak. Mutmar, yang berupa dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun yang zahir, maka sebagaimana telah lewat penyebutannya, yaitu pada contoh darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Wal mutmaru qisman, dan yang mutmar, yang berupa isim dhamir, maka ada dua jenis, muttasilun wa munfasilun. Kita telah lewat dalam bab apa ini? Pembagian dhamir, muttasil, munfasil, Ahmad. Hah? Pembagian fa'il dulu. Diingat-ingat di sana. Pembagian dhamir telah dibuat diagramnya secara rinci. Ada muttasil, munfasil. Fal muttasilu itsna asyara, dan muttasil 12. Wahia darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Nah, dhamir muttasil ada berapa keadaan? Ini kita baru mengambil satu keadaan, yaitu muttasil dalam keadaan apa? Ridwan. Contoh di sini darabani, darabana. Dhamir muttasil dalam keadaan mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Di sana ada keadaan yang lain apa? Dipilih di surat. Hah? Apa Arif? Dalam keadaan apa contohnya? Hah? Dhamir muttasil dan keadaan apa contohnya? Hah? Alim tu. Baik, jangan jadi suka pemukul. Nah, baik. Alim tu. Jangan dorob tu terus. Ini yang kalian terpengaruh. Pelajaran apa? Pelajaran nahu jadi akhirnya dipraktekkan di luar. Mudoroba. Baik. Nah, maya selo. Terus. Dalam keadaan apa yang lain? Umat. Hah? Dhamir muttasil dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa sudah dicontohkan. Ada keadaan lain? Hah? Apa? Ahmad. Dalam keadaan jar contohnya? Hah? Marartu bihi, marartu bika. Ingat? Nah, kalau munfasil ada berapa keadaan? Apa Abdul Bar di surah? Dua, yaitu keadaan marfu contohnya. Iyaka. Kalau pakai iyaka berarti kan iyaka. Nah, iya ki iya kuma ini senantiasa keadaan apa? Hah? Mansub. Nah, yang pertama berarti keadaan mansub. Nah, iya ka iya ki iya kuma ini dhamir munfasil dalam keadaan mansub. Hah? Yang pertama, yang kedua? Dhamir munfasil dalam keadaan hah? Tadi aku bilang mampu, apa sekarang yang dituntut? Siapa yang tanya? Siapa tanya antum? Anajari, sebenarnya jelas. Baik, contohnya ana jalisun. Baik, contoh dhamir munfasil dalam kondisi marfu'. Baik, ada kondisi yang lain ikra? Dhamir munfasil kondisi majrur atau tidak? Tidak ada, cuma dua ini. Nah, diingat-ingat. Berarti mudah, sudah selesai kita. Sekarang kita baca syarahnya. Asyadhu al-maf'ulu bih ta'rifuhu huwal ismul mansubul ladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yaitu isim yang dinasabkan yang perbuatan itu jatuh atasnya. Naam, jatuh atasnya. Ini lebih mudah dipahami. Al-ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihil fi'lu, daripada perkataan musannif dalam matan. Al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Dalam syarat lebih mudah ya panikalah. Yaqa'u 'alaihi, karena makna bihi di sini 'alaihi. Yaitu isim mansub yang suatu perbuatan jatuh atasnya. Paham? Paham, Pak Ibang? Nah, misaluhu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa, telah kita bahas. I'rabuhu Zaidan wal farasa kullu wahidin minhuma maf'ulun bih limuqu'i fi'lil fa'ili 'alaihi. Maka masing-masing dari Zaid dan Faras adalah apa? Maf'ul bih. Kenapa? Kenapa dinamakan maf'ul bih? Limuqu'i fi'lil fa'ili 'alaihi, karena jatuhnya perbuatan fa'il atasnya. Paham, Akbar? Kenapa kalau ditanya Zaid dan Faras dalam contoh ini Pak maf'ul bih? Karena perbuatan siapa? Perbuatan fa'il, ya kan? Perbuatan fa'il jatuh atasnya. Baik. Anwa'uhu, dan jenisnya ada dua, dhahirun wa mutmarun. Awalan adh-dhahiru yunsabu bil fathati aw ma naba'anha, dinasabkan dengan fathah atau yang menggantikannya. Yang menggantikan fathah ada berapa? Indal Iqra di surah. Ada berapa? Ada berapa dulu? Baru ditrinci. Ada dua. Nah, yang lainnya. Nah, diralat ada berapa? Tiga, sudah? Enggak boleh diralat lagi. Nah, ada berapa? Ada berapa Siddiq yang menggantikan na'am fathah untuk yang kita bahas ini, yaitu untuk na'am maf'ul bih? Bismillah. Ridwan. Ada lima. Hah. Banyak sekali. Sekarang hakim mufassil. Berapa Umar? Hah? Empat. Beda semua ini. Gimana? Antum ikut mana? Alhamdulillah. Hah? Empat. Anda ikut mana, Ahmad? Empat. Arin? Ana ma'aikro. Enam. Ada tiga. Yang betul, tiga. Sekarang fathah sebagai alamat asli, ya tidak? Ya. Yang menggantikan fathah sebagai untuk maf'ul bih berapa? Tiga. Enam. Ya tidak. Kalau empat berarti yang terakhir kan untuk fi'il. Ya, hadfun nun itu untuk fi'il saja. Tidak ada maf'ul bih nam alamatnya hadfun nun. Apa ada? Apa ada? Tidak ada. Ini yang di sini. Paham? Nah, ikra kebetulan atau paham tadi? Jangan-jangan kebetulan saja. Baik. Ya, santa. Berarti apa saja? Ya. Hah? Ya. Kasrah. Kemudian alif, ya. Baik, berarti kalau semuanya dengan fathah ada empat, ya tidak? Fathah sebagai alamat asli, tiga yang menggantikan, yaitu apa? Alif, kemudian kasrah dan ya. Karena hadfun nun walaupun dia alamat nasab, cuman bukan pembahasan kita, sebab itu untuk apa? Untuk fi'il. Tayyib, terus. Yunsabu bil fathati idza kana isman mufradan, dinasabkan dengan fathah apabila berupa isim mufrad. Nahwu qaulihi ta'ala wa qatala Dawud Jaluta. Wa qatala Dawud Jaluta. Baik, mana maf'ul bih-nya? Indah yang kasyaf. Jalud. Nah, alamatnya? Antum apa tadi? Terlalu senudan saya. Nah, mafal bihnya Jalud. Ya, alamatnya fathah. Aukana jam'a taksirin atau bila dia itu berupa jamak taksir. Nahmu qawlihi ta'ala wa batha minhuma rijalan. Nah, mana maful bihnya maknian rijalan? Dia mansub tandanya apa? Tandanya fathah. Kenapa? Bentuknya apa? Jamak taksir. Taib. Wa insabu bil kasrah, dan dinasahkan dengan kasrah idza kana jam'a muannasin saliman, apabila dia berupa jama' muannas salim. Nahu qaulihi ta'ala khalaqas samawati. Nah, mana maf'ul bihnya Muhammad Palembang? Samawati. Alamatnya apa? Alamat nasabnya kasrah. Kenapa? Jama' muannas salim. Nama lain jama' muannas salim apa, Ahmad? Majmu'i bi alif wa ta' mazidatain. Taib. Wa yusabu bil ya'i idza kana jama' mudzakkarin saliman, dan dinasabkan dengan ya apabila berupa jama' mudzakkar salim. Nahu qaulihi ta'ala la tattakhidul kafirina awliya'a. Wahyu. Mana mafulun bihnya? Ha? Al-kafirina. Sebagai apa dia? Nah, sebagai apa dulu? Al-kafirin sebagai maf'ulun bih. Mansub alamatnya? Alamat nasabnya? Ya, kenapa? Jamak mudzakkar salim. Baik. Aulia'a, kedudukan sebagai apa? Rifqi. Wala tattakhidul kafirina awliya'a. Awliya'a kedudukannya sebagai Bisur'ah. Apa Muhammad Padang? Jangan lupa masalah ittakhadha. Naam. Itu ittakhadha temannya apa? Temannya dhanna, berarti butuh dua maf'ul. Maf'ul yang pertama al-kafirin, dan awliya apa? Maf'ul tsani. Alamat nasabnya apa, Abdulbar? Fathah. Kenapa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Waliyun. Naam. Au mutanna, atau apabila berupa mutanna maka dinasabkan dengan ya. Nahu qaulihi ta'ala waja'alna muslimina lak. Naam. Afwan. Waja'alna muslimaini laka. Waja'alna muslimaini laka. Baik, muslimaini sebagai apa? Akbar. Maf'ulun bih. Yang keberapa? Hah? Maf'ulun bih yang pertama, yang kedua mana? Gak ada. Hah? Sidik. Hah? Terus? Apa, Ahmad? Muslimah ini maf'ulun bih keberapa? Kedua, yang pertama mana? Dhamir. Nah, jadikanlah kami dua orang apa yang berserah diri kepadamu. Waja'alna muslimah ini laka. Naam. Ya, ja'ala. Ja'ala, sudah lewat belum? Hah? Ya. Waja'alna muslimain laka. Waja'ala butuh dua maf'ul. Wa yusabu bil alif, dan dinasabkan dengan alif idza kana minal asma'il khamsah, apabila berupa asma khamsah. Nahwu qawlihi ta'ala awa ilaihi akhahu, syahidnya mana? Alif akhahu. Nah, sebagai apa di sini? Maf'ulun bi jelas, alamatnya fathah. Alamatnya alif. Nah, kenapa? Karena asmaul khamsah. Baik, ingat-ingat ini muraja'ah semuanya fadilah untuk alamatul i'rab. Mudah kan? Baik. Dr. Bihar. Subhanallah.